Tapi kalau detik ini ana suruh kita tidur, bisa tidur enggak? Detik ini juga bisa tidur? Enggak bisa. Kenapa? Karena tidur bukan kemampuan kita. Bisa difahami perbedaan? Sehingga tidur yang selama ini kita nikmati itu bukan karena kemampuan. Itu murni kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, tidur Allah nisbatkan kepada dirinya langsung di dalam Al-Quran. Tidur Allah nisbatkan langsung kepada dirinya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Lihat ayat detail di sini bahwa tidur Allah nisbatkan kepada dirinya, bukan Allah nisbatkan kepada amalan kita. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Wafat di sini maknanya adalah tidur. Yang telah menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia tahu apa yang kalian kerjakan. Lihat apa yang kita kerjakan dari kemampuan kita berjalan, melihat, berdagang, jual, beli, melangkah, mengangkat, menulis. Allah nisbatkan kepada amalan kita, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karena yang tadi, tidur bukan kemampuan kita. Tidur murni anugerah Allah. Karena kita pada dasarnya tidak bisa tidur sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti kemampuan kita untuk ingin makan lalu makan, ingin berlari lalu berlari, ingin berjalan lalu berjalan, ingin naik sepeda lalu mendayung sepeda, ingin mengendarai kendaraan lalu ambil kendaraan. Ada Allah berikan kemampuan, memang semua itu sesuatu harus dengan izin Allah terjadinya. Namun tidur tidak. Karena hal yang nyata dalam kehidupan kita, tidur bukan apa mau kita, tapi apa maunya Allah. Sehingga kita pun tidak tahu kapan kita tertidur. Dan betapa seringnya kita ingin tidur, tidur enggak datang. Dan betapa seringnya kita tidak ingin tidur, tidurnya datang. Terkhusus di hari Jumat. Terkhusus di hari Jumat. Dan kita yakin bahwa orang-orang yang hadir itu tak mungkin datang ke masjid mau tidur. Yakin kita. Ingin sholat Jumat, tapi dan tidak yakin, enggak mungkin sengaja untuk datang ke masjid untuk tidur. Tapi tertidur. Menunjukkan bahwa tidur itu bukan kuasa kita. Murni anugerah Allah. Oleh karena itu dalam ayat tadi, Allah nisbatkan langsung kepada dirinya. Dialah yang telah menidurkan kalian. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa tidur. Kalau dikembalikan kepada kemampuan manusia, manusia itu tidak mampu untuk tidur. Kecuali Allah berikan nikmat tidur itu kepadanya. Kalau istilah ana, tidur itu bukan sesuatu yang kita ambil dari tas kita, dari saku baju kita, dari saku celana kita, lalu kita letakkan di mata lalu tertidur kita. Tidak begitu kan? Tidak sama sekali. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat Allah bernama tidur. dengan cara masuk kamar, kemudian merebahkan diri, mematikan lampu, menyamankan suasana, memejamkan mata, bersiap-siap untuk tidur. Hanya itu kemampuan kita. Bersiap-siap untuk tidur, iya, itu kemampuan kita. Suhu udara di kamar disesuaikan dengan kebutuhan. Persiapan untuk tidur. Kadang tidur datang, kadang tidak. Kadang kita mau cepat, lambat. Kadang kita mau agak lambat keinginan kita, tapi enggak bisa. Kantuk sudah enggak bisa ditahan. Allah menyuruh kita untuk tidur dan tertidur. Betapa banyaknya orang yang sedang melakukan tugas sudah tertidur. Jadi tidur bukan kemampuan kita. Oleh karena itu, setiap kita bangun dari tidur, hendaknya kita sadari, terutama tidur malam ya, terutama tidur malam, Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah telah memberikan sesuatu yang bukan kemampuan kita. Sehingga dengan Allah tidurkan kita, Allah telah memberikan kepada kita istirahat badan yang luar biasa. Karena tidak ada istirahat selain tidur. Karena tidur yang telah Allah jadikan untuk istirahat manusia. Wa ja'alna naumakum subata. Dalam Al-Quran surat Amma yatasa'alun, surat An-Naba. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai tempat istirahat. Maka tidak ada istirahat yang seperti tidur, karena memang tidurlah istirahat manusia. Sehebat apapun dia merilekskan tubuhnya, kalau tidak tidur, lelah luar biasa. Dan sehebat apapun dia lelah tidur, walau hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, sudah kembali kekuatannya dan tenaganya pulih kembali. Dan sebahagian ulama yang sudah terbiasa dan membiasakan dan melatih diri, mereka tidurnya segelintir, sedikit sekali tidurnya, dan itu cukup bagi mereka. Ada yang tidurnya 3 jam cuma sehari. Tidur yang 3 jam itu bagi mereka sudah cukup untuk istirahat. Ada yang 4 jam. Qalla wa kathur, ada yang lebih sedikit lagi, ada yang lebih banyak lagi. Namun rata-rata manusia tidurnya 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam rata-rata. 7 sampai 8 jam. Berlebih itu lebih dari takaran. Bukan bagus malah. Tapi berkurang juga tidak baik, kecuali orang yang melatih dirinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita kepada bahasan kita at-tauhid. Kembali kita kepada pelajaran kita, pelajaran tauhid. Dan pelajaran tauhid lebih penting daripada pelajaran sholat, lebih penting daripada pelajaran akhlak, lebih penting daripada pelajaran birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, lebih penting daripada pembahasan mendirikan khilafah Islamiyah, lebih penting dari segala-galanya. Kalau umat Islam mengerti pentingnya sholat, dia wajib untuk mengerti bahasan pelajaran tauhid lebih penting daripada itu. Karena dia adalah yang paling penting di dalam agama kita, seperti yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita bicarakan, yang selalu kita ulang-ulang agar umat Islam faham dan mengerti pentingnya tauhid. Salat bergantung kepada tauhid, birrul walidain bergantung kepada tauhid, mendirikan khilafah Islamiyah bergantung kepada tauhid. Seluruh amal saleh mendirikan ini, berdakwah bergantung kepada tauhid. Tanpa tauhid mereka enggak laku semuanya. Semuanya sia-sia. Dan tauhid tidak bergantung kepada salat. Dan ini hendaknya selalu difahami dan kita fahami dan selalu kita tanamkan di dalam hati kita, agar kita tahu mana yang terpenting di dalam agama kita, yang karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Tauhid. Apalagi kalau terjadi syirik besar, maka betul-betul semua amalan hilang. Ibadah terbesar, lakukan sholat dengan tauhid, lakukan puasa dengan tauhid, lakukan berdakwah dengan tauhid, lakukan berbakti kepada orang tua dengan tauhid, lakukan menegakkan agama Allah, kalau bisa sampai khilafah Islamiyah dengan tauhid. Kita tidak menafikan pentingnya khilafah Islamiyah. Kan tapi agama kita mengatur. Tidak hanya semangat buta yang akhirnya kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada ibadah yang sekecil-kecilnya pakai tauhid. Ketika kita mengatakan ibadah yang sekecil-kecilnya, sebenarnya tidak kecil. Tapi dibandingkan yang di atas kecil. Ibadah semuanya agung. Semuanya mulia. Agama ini tidak ada yang kecil. Tapi apabila dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, dia kecil. Maka bahasan besar dan kecil melihat daripada ibadahnya itu sendiri. Namun semua ibadah penting. Tidak ada yang tidak penting. Namun tingkatan kepentingnya berbeda. Kenapa saya katakan ibadah semuanya penting? Karena Allah tugaskan malaikat Jibril langsung untuk turun ke bumi membawa agama ini. Menyampaikannya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang dibawa oleh malaikat Jibril tidak mungkin urusan yang tidak penting. Oleh karena itu agama semuanya penting. Jangan pernah menyepelekan sebahagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu masalah-masalah tidak perlu dibahas, itu masalah kecil, masalah. Ini yang besar yang harus kita bahas. Tapi hatinya tadi menyepelekan yang kecil itu. Gitu. Jangan. Namun kalau ketika kita mengatakan kecil, maksudnya adalah dibandingkan sholat. Contoh apa? Ibadah masuk toilet. Masuk toilet perlu ibadah. Ada ibadah masuk toilet. Dan tentu ibadah masuk toilet tidak sama apabila dibandingkan dengan jihad, dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan puasa Ramadan, dengan haji. Ibadah memakai sendal, membuka sendal, ada ibadahnya. Betul tidak? Kita katakan kecil bukan kita sepelekan, tidak. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala di dalam biografi yang disampaikan oleh murid-muridnya kepadanya, beliau buta seperti yang kita ketahui bersama, dan itu tidak pernah memakai sendal kecuali kanan duluan, karena memang itu diperintahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah memakai sendal kanan duluan. Suatu hari pengawalnya ingin coba-coba, ditaruh yang kiri dulu. Begitu beliau apa namanya, raba dengan kaki ya, yang kiri. Tidak mau beliau pasang yang kaki kiri dulu. Tetap beliau cari mana yang kanan, mana yang kanan. Pernah disengaja oleh, kadang-kadang orang dekat kita usil kita wajar-wajar aja, syekh terbesar aja diusil orang gitu. Tapi semua sesuatu yang Allah takdirkan untuk pelajaran bagi kita. Dan beliau tetap tidak mau memakai sendal kirinya itu terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi memakai. Sudah orang kalau sudah berpuluh-puluh tahun melakukan sebuah, tidak bisa lagi untuk, susah untuk melakukannya, padahal ringan. Seperti kita yang sudah berpuluh-puluh tahun misalnya, makan pakai tangan kanan. Cobalah makan pakai tangan kiri, tidak susah. Padahal ringan, pekerjaan ringan. Nah? Tapi sudah tidak biasa. Tangan kiri itu sudah tidak bisa dibawa untuk mengangkat makanan. Karena sudah puluhan tahun ditinggalkan dia untuk makan makanan ke mulut. Dan itu yang benar. Hal yang sama ketika orang melakukan makan pakai tangan kiri. Kemudian disuruh makan pakai tangan kanan. Berat bagi dia. Karena sudah terbiasa makan pakai tangan kiri. Padahal ringan. Apa sih beratnya? Makan pakai tangan kiri itu gak berat. Sedangkan kita bisa melakukan hal yang lebih besar daripada menaikkan makanan ke mulut pakai tangan kiri, tapi sudah tidak terbiasa. Oleh karena itu beliau tidak kunjung tetap mencari pakai kaki kanannya, mana sendal yang sebelah kanan, tidak kunjung ketemu. Akhirnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah. Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya. Ini adalah awal keharmonisan di rumah tangga. Ada kemampuan untuk berangkat, kemampuan tiga, kemampuan perjalanan, kemampuan kesehatan, dan kemampuan finansial. Kemampuan perjalanan yaitu aman, dan ada sarana menuju Baitullah dan aman dalam perjalanan. Ini kemampuan perjalanan. Dan kemampuan kesehatan, manakala tubuh kita masih bisa kuat untuk dibawa ke sana. Dan kemampuan finansial, biaya, baik yang ketika kita harus berangkat dan biaya yang harus ditinggalkan untuk orang yang ditinggalkan. Tahu dia wajibnya haji, saya wajib pergi haji. Bagaimana mungkin dia tidak tahu wajibnya bertauhid? Jadi sini sebagian ulama tidak mengatakan tidak ada uzur tidak tahu tauhid. Lalu dia terjerumus ke dalam yang namanya syirik besar. Sebagian ulama membedakan, dan ini pendapat yang Allahu'alam, anak pandang lebih kuat, membedakan antara bahasan-bahasan syirik yang jelas dan bahasan-bahasan syirik yang halus, yang sudah diketahui oleh manusia, yang sudah diketahui dan umum dibicarakan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Namun hal-hal yang masalah-masalah yang samar-samar bagi mereka, maka ada alasan untuk tidak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab, dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha pengampun. Sekiranya memang ada alasan untuk diampuni, pasti Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun. Dan orang yang tidak diampuni karena memang sudah keterlaluan, itu keyakinan kita tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini pertemuan kita terakhir dalam bab ini, dalam bab menggantung-gantungkan sesuatu untuk menolak mudarat atau mengangkat mudarat, menolak atau mengangkat, menolak sebelum terjadi dan mengangkat kalau sudah terjadi. Ini bab kita dan masih di bab ini, dan ini bagian terakhir dan dalil yang terakhir. Berkata pengarang kitab Wali bin Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, riwayat dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, anna rajulan fi yadi khaitun min al-humma, ada seorang lelaki di tubuhnya, di tangannya ada sesuatu ikatan-ikatan yang dikalungkan, minal humma, dari penyakit demam. Faqata'ahu, lalu Hudzaifah ibn al-Yaman memutuskan tali yang di ikatan-ikatan yang diikatkan itu, wa tala qaulahu ta'ala, lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan orang dengan Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang juga berbuat syirik. Banyak orang yang beriman tapi bersamaan dengan iman dia berbuat syirik. Bersamaan dengan iman mereka berbuat syirik. Dibacakan oleh Hudzaifah bin Yaman ayat ini. Tidaklah beriman kebanyakan manusia kecuali mereka juga berbuat syirik, yang ada dalam surat Yusuf. Kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya. Ini adalah awal keharmonisan di rumah tangga. Tapi kalau itu sudah hilang, selesai. Yang ada adalah kesengsaraan antara suami dan istri. Ketika istri tidak nurut kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, maka suami akan melihat rumah itu tidak cocok lagi. Apapun perintah suami ibu-ibu, apapun perintahnya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat. Kadang-kala ada wanita disuruh sama suaminya, "Dik, tolong ambilkan air, Dik ya." "Iya, iya. Saya ambilkan air." Subhanallah. Dia melaksanakan perintah itu dengan berat. Sudah kita terangkan bahwa ketergantungan kepada selain Allah ini yang menyebabkan syirik. Dia sudah bergantung kepada sesuatu selain Allah. Ya. Dan hukumnya syirik terbagi dua, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Paling tidak itu sudah syirik. Itu sudah angka pasti. Dia adalah syirik. Bisa masuk kepada syirik kecil atau masuk kepada syirik besar. Dan dikatakan syirik kecil karena tidak sebesar yang syirik besar, walaupun dia sebenarnya besar, karena yang dihancurkan olehnya adalah tauhid. Dia adalah dosa besar. Dikatakan dia kecil karena dia tidak sebesar yang satunya lagi. Maka syirik kecil adalah dosa besar, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam dan tidak juga membuat orang kekal di neraka. Tapi dia adalah dosa besar. Tapi dia dikatakan kecil seperti yang tadi. Baik saudaraku kaum muslim dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pemahaman para sahabat Hudzaifah bin Yaman sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari bahwa itu adalah syirik. Sehingga beliau membacakan ayat syirik, orang menyatakan dirinya beriman tapi sebenarnya masih berbuat syirik, orang menyatakan dirinya beriman tapi masih berbuat syirik. Dan ini yang tadi kita katakan imannya para sahabat, bahwa akidahnya para sahabat bahwa ini adalah syirik. Oleh karena itu, siapapun yang kemudian menyatakan bahwa ini sesuatu yang boleh-boleh saja, kita katakan ini akidah batil. Asal engkau tetap bergantung kepada Allah, yang penting engkau tetap percaya Allah yang melakukannya, lalu mengambil sebab dengan cara menggantung-gantungkan sesuatu, inilah dia syirik kecil. Keyakinan tetap Allah yang berbuat, tapi kemudian melakukan sebab-sebab yang Allah tidak pernah perintahkan, dan dia bukan bahagian daripada sesuatu yang Allah takdirkan secara sunnatullah kauniyah sebagai obat daripada masalah tersebut. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menjadikan sesuatu yang tidak sebab bagaikan sebab, melanggar kaidah syariat, melanggar kaidah syariat. Dan sebab terbagi dua, ada sebab yang diizinkan syariat dari syariat, dan ada sebab yang Allah takdirkan ada di permukaan bumi. Daun ini untuk obat ini, Allah ciptakan daun ini untuk obat ini, dan itu Allah yang mentakdirkannya dan Allah yang mengajarkannya kepada manusia. Dan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad hidup. Karena manusia dari dahulu kala ketika sakit mencari obat. Dan manusia telah mengetahui sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah mereka adalah digunakan untuk obat, untuk penyakit. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa ini bermanfaat untuk ini bermanfaat untuk ini. Ini yang disebut dengan sebab kauni, sebab yang Allah ciptakan di alam. Karena memang Allah tidak menciptakan penyakit kecuali bersamaannya Allah menciptakan apa? Obat. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Dan ikhwani fiddin, ya, obat ini dipelajari, bisa dipelajari oleh orang Islam sebagaimana bisa dipelajari oleh orang-orang yang tidak Islam. Seorang ahli ilmu obat-obatan tanaman yang hidup katanya sebelum Masehi, kata para yang belajar tentang ilmu ini, katanya yang ini resep ini dari si fulan yang hidupnya sebelum Masehi, artinya sebelum Nabi Isa lagi hidupnya, 400 tahun, 500 tahun sebelum Masehi. Dipelajari, ini resep ini untuk ini, resep ini untuk ini, apabila tanamannya ini adalah fungsinya untuk ini. Jadi sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini boleh dijadikan sebab. Ya, tentu sebagian kita dan ilmu kita berbeda-beda. Kita tahu bahwa ketika kita sakit ini, dia diambil dari rumah kita ini, misalnya kembung, ambil jahe gitu ya, misalnya dipanaskan, diminum airnya, atau diperas kemudian minum, dikasih air panas kemudian diminum airnya, obat untuk kembung. Manusia dari mana tahu? Allah sudah ajarkan dari dahulu kala dan sudah diwarisi dari dahulu, zaman dahulu, bahwa jahe adalah bermanfaat untuk, dan itu terbukti secara ilmiah. Ini yang anak katakan sebab yang kedua, sebab yang bukan agama. Nah, itu sebab yang ada di alam yang Allah ciptakan, itu boleh dijadikan sebab untuk mengangkat mudarat penyakit dan semacamnya, karena memang Allah takdirkan itu adalah sebab. Namun kalau untuk mengangkat penyakit harus digantungkan sesuatu di tubuh, itu sudah dia syirik. Kenapa? Ini tidak Allah jadikan sebab untuk perkara yang sedang dihadapi. Sesuatu yang dikalungkan di badan dari buhul-buhulan, dari benang-benang dan tulisan-tulisan, ditaruh di lengan misalnya, seperti yang ada di dalam riwayat hadis ini, Uzaifah bin Yaman datang menjenguk orang sakit demam, ternyata di tangannya ada sesuatu yang dikalungkan untuk seperti itu. Ini yang dikalungkan ini bukan sebab untuk kesembuhan, tidak Allah jadikan sebab, maka menjadikannya sebab syirik. Termasuk sekarang kata para ulama, besi-besi, batu-batu yang diyakini punya efek kesehatan, melancarkan darah dan semacamnya, yang diiklan-iklankan dan kemudian manusia memakainya dengan dengan maksud supaya peredaran darahnya lancar. Ana dahulu mengatakan bahwa kalau memang benar dia adalah sesuatu yang berefek untuk kelancaran tubuh, berarti tidak syirik. Tetapi kalau dia salah, dulu ana mengatakan berarti Anda hanya orang yang korban iklan. Orang mau jualan lalu mengatakan begini-begini, Anda percaya, Anda beli. Dan akhir-akhir ini Anda menemukan ulama mengatakan syirik kecil. Karena yang tadi, tidak menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Batu-batu itu enggak terbukti secara ilmiah dipelajari, enggak ada manfaatnya untuk kelancaran darah. Katanya bisa melancarkan darah, aliran darah, kan begitu kan iklan-iklannya begitu. Enggak terbukti. Ketika tidak terbukti dahulu, ana mengatakan hanya korban iklan kita. Sehingga kita mau beli mahal, padahal batu biasa. Harganya sekian juta untuk kesehatan gitu. Ternyata para ulama menghukumi syirik kecil. Maka sekarang kita rubah. Karena kita dengarkan fatwa para ulama, syirik kecil ternyata, bukan sekedar korban iklan. Lebih parah lagi dari sekedar korban iklan. Karena maraknya mungkin masalah itu sehingga dipelajari secara ilmiah, ternyata tidak terbukti. Dan beliau ketika mengatakan syirik kecil, sudah ada bahasan-bahasan ilmiah mempelajari, pelajaran-pelajaran ilmiah memang membahas batu tersebut bermanfaat atau tidak. Ternyata para dokter mengatakan tidak bermanfaat, tidak benar sama sekali batu itu, berarti syirik kecil kata beliau. Karena batu itu mirip dengan yang dikalung-kalungkan, yang seperti yang ada di dalam dalil yang sedang kita bawakan ini, bahwa ada seorang lelaki yang ditemukan di tangannya ada sesuatu khaitun, benang-benang yang dililitkan di badan, minal humma. Baik, berikutnya kita bacakan fihi masail di dalam bahasan bab kita ini, dan lima dalil yang dibawakan di dalamnya ada beberapa masalah-masalah ilmiah. Yang pertama, at-taghlidu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dhalik. Larangan keras memakai sesuatu yang dikalung-kalungkan, sesuatu yang jahitan-jahitan, benang-benang, dan yang semisal dengannya, seperti yang kita bahas. Yang kedua, anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflaha fihi syahidun li kalami sahabah inna syirkal asghar akbaru minal kabair. Perkataan seorang sahabat, kalau engkau mati, perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat, kalau engkau mati dan dia masih di tubuhmu, maka engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa syirik, walaupun dia adalah syirik kecil, maka dia adalah lebih besar daripada dosa besar. Dia termasuk dosa besar, di antara deretan dosa besar. Annahu lam yu'adzar bil jahalah. Dalam hal ini tidak ada uzur tidak tahu. Tadi sempat kita bahas di awal. Tidak ada uzur tidak tahu. Tangkal dan jimat adalah syirik. Tidak ada uzur untuk tidak tahu, terutama orang yang sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin yang berdakwah. Annaha la tanfa'u fil 'ajilah bal tadurru liqaulihi la taziduka illa wahna. Tangkal-tangkal itu yang digantung-gantungan itu tidak akan memberikan manfaat apapun dalam kehidupan kita di dunia ini. Bal tadurru, bahkan lebih memberikan mudarat liqaulihi, karena Nabi mengatakan la taziduka illa wahna. Nabi mengatakan dia tidak menambahkan kepadamu kecuali tambah lemah. Manusia ketika bergantung kepada selain Allah, dia tambah lemah. bukan tambah kuat. Dan manusia yang bergantung hanya kepada Allah itu yang menjadikan dia bertambah kuat. Dan kita menemukan ya, orang-orang yang semakin memakai tangkal semakin gampang dirasuki oleh jin. Bukan justru semakin terjaga. Dahulu dari tahun 2005 atau 2006 Pekanbaru terkenal namanya mencuat di Indonesia karena di sini pertama dan perdana kasus kesurupan massal siswa-siswa dan siswi-siswi SMA dan sederajat bisa langsung sekali kesurupan 25 orang 15 orang ketika upacara bendera tiba-tiba tumbang kesurupan ya, perdananya di Pekanbaru di tahun itu. Dan tidak hanya di satu sekolah, di beberapa sekolah bahkan, sehingga menjadi berita hangat di tahun itu. Dan sebagian orang tua yang tidak belajar tauhid, buru-buru kemudian bawa anaknya ke dukun, kemudian dipasangkan tangkal-tangkal seperti itu, dipasangkan tangkal-tangkal di badannya. Dan semakin dipasang tangkal bukan semakin kuat, tapi justru semakin lemah. Dan kita sudah menyaksikan hal tersebut iyanan dengan mata kepala kita sendiri, bahwa akan semakin jin itu tambah dekat dengan dia pakai tangkal itu, bukan semakin jauh. Dan sehingga tidak ada manfaatnya untuk yang dia inginkan, tidak ada manfaatnya, bahkan dia akan bertambah lemah dan bertambah keadaannya semakin memburuk ya. Dan ini adalah wahyu dari Allah yang pasti kita imani, karena masalahnya masalah gaib. Tambah lemah, tambah kuat itu masalah gaib. Pertama kita imani Allah Maha Tahu dan menyampaikan kepada Nabi SAW, kondisi orang semakin pakai tangkal semakin lemah. Semakin pakai tangkal dia semakin lemah. Dia hanya akan kuat apabila berhadapan dengan orang bermain jin lagi bersamanya. Iya, dia kuat. Tapi berhadapan dengan orang yang bertauhid dia tidak bisa berbuat apapun. Paham yang Anda maksud mungkin? Fulan bermain jin, pakai tangkal kemudian bersahabat dengan jin, ya dia mungkin lebih kuat kalau dia berhadapan dengan orang yang bermain jin juga. Namun jinnya lebih kuat daripada jin yang ini. Jin berkelompok-kelompok, saudaraku. Jin seperti kita, ada yang kuat, ada yang lemah. Dan ini kita alami langsung juga, orang-orang yang hidup dengan jin, yang pelihara jin. Pergi belajar ilmu ini, lalu kemudian pulang bawa jin peliharaan. Harus diberikan sesajen terus, harus ada ritual-ritualnya. Ketika dia punya jin yang kuat, lalu dia berhadapan dengan orang yang merawat jin juga, tapi jin yang lemah, dia kuat. Tapi berhadapan dengan orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah kuat. Orang yang hanya bersandar kepada Allah, siapa yang bisa melawannya ketika Allah yang memeliharanya? Berikutnya adalah al-inkaru bitaglid ala ma manfa'ala mithla dhalik. Dan bersangatan mengingkari, keras mengingkari terhadap orang-orang yang mengerjakan hal yang seperti itu. Berikutnya at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Keterangan yang jelas dari Nabi kita SAW bahwasanya barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu maka diwakilkan kepadanya. Maksudnya diwakilkan kepadanya Allah, tidak memberikan kepadanya pertolongan. Dan orang diwakilkan ke benda, bayangkan betapa lemah dibanding orang yang urusannya dia serahkan kepada Allah yang maha mengatur segala sesuatu. At-tashrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Keterangan yang jelas bahwasanya barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal, maka dia sudah telah berbuat syirik. Anna ta'liqal khayti minal humma min dhalik. Dan menggantung-gantungkan benang, jahitan-jahitan, mengalung-alungkannya di tubuh, itu bagian daripada perbuatan syirik. Dari penyakit-penyakit apapun, termasuk penyakit panas badan tadi yang telah kita bahas. Tilawatu Hudzaifah al-ayah. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, ketika membaca ayat ini, dalilun ala anna sahaba yastadiluna bil ayati allati fi syirkil akbar ala al-asghar kama dzukira dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Perbuatan Ibnu Hudzaifah membacakan ayat, sebenarnya ayat itu pada dasarnya adalah berbicara tentang orang yang berbuat syirik besar. Dia menyatakan beriman namun ternyata dia berbuat syirik besar. Ayat itu dibacakan untuk orang berbuat syirik kecil, tapi sama-sama syirik, itu boleh. Walaupun maksud kita bukanlah syirik besar, tapi sama-sama perbuatan syirik. Karena menggantungkan ini bisa syirik kecil, bisa syirik kecil. Ayat yang pada dasarnya turun berbicara tentang orang yang berbuat syirik besar, kemudian dibacakan kepada orang yang berbuat syirik kecil, boleh. Akan tapi kita tidak boleh mengklaim dia melakukan syirik besar sampai ada keterangan yang nyata bahwa dia benar-benar meyakini benda ini bukan Allah. Baru jatuh kepada syirik besar. Sudah kita bahas dalam bahasan masuk ke dalam syirik mana menggantungkan tangkal dan jimat ini. Al-Ashir, berikutnya yang ke-10, anna ta'liqal wada'i minal anil aini min dhalik. Menggantung-gantungkan sesuatu untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, ya, adalah bagian daripada syirik ini. Syirik kecil atau syirik besar, tapi bagian daripada bahasan ini. Menggantungkan sesuatu dari hal yang bisa membuat ain, bisa membuat petaka bagi kita. Ya, kalau yang mirip dengan kita sekarang, menggantung-gantungkan sesuatu dari siapa namanya yang ngisap-ngisap darah anak kecil itu apa istilahnya? Palasi, apa? Palasi misalnya. Digantung-gantungkan mirip dengan ini. Orang-orang Arab takut dengan ain. Ada orang yang punya penyakit ain, kalau sudah dia memandang kita penuh kebencian, maka hidup kita setelah itu sengsara terus dibuatnya. Dan itu ada. Ain itu ada, kata Nabi. Al-ainu haq. Penyakit ain itu ada. Ada orang yang punya penyakit ain. Dia kalau sudah melihat kita dapat nikmat, kemudian timbul hasadnya melihat kita, Allah takdirkan setelah itu nikmat itu hilang dari kita, kemudian kita sakit, kita begini. Sesuatu yang dia hasati itu Allah takdirkan hilang dari kita nikmat itu. Itu penyakit itu ada. Palasi ana tidak tahu ada apa tidak, karena butuh dalil ada atau tidaknya. Tapi ain itu ada. Nabi yang mengatakan ain itu ada. Dan orang jahiliyah dahulu pakai tangkal untuk menghindari dirinya dari penyakit ain itu. Dari seseorang yang memiliki ain. Yang berikutnya, addu'a'u 'ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu ay taraka dhalik tarakallahu lahu ay tarakallahu lahu. Doa mendoakan bahwa seseorang yang mengalung-alungkan tangkalnya, mendoakannya bahwa Allah tidak akan menyembuhkannya, dan barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal, semoga Allah tabaraka tidak angkat penyakitnya, itu doa yang diizinkan dalam agama kita. Maksudnya adalah meninggalkannya dan Allah tidak peduli kepadanya, Allah tabaraka wa ta'ala menyerahkan urusan itu kepadanya dan Allah tidak membantunya. Ini dia bahasan tauhid kita, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah hidupkan kita terus di atas tauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala wafatkan kita di atas tauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita di yaumil hisab bersama kelompok orang-orang yang bertauhid, karena kelompok orang yang bertauhid itu adalah seluruh para nabi dan para rasul di atasnya, ya, dan semoga ketika berhisab kita masih di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.